awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga? Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ataukah dia berada di neraka? Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Taman-taman kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Yaquluna ya Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan? Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti. Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka. Dialah taman-taman kematian. Taman-taman kematian.